Iki kepethuk Joko gondeli sapu. Saiki wis ungsume. Jalak kucing lolo anake lampune mati kepancal bapakne. Pembangunan wis maju. Embong-embong padha di aspal, lampune padang. Senajan mlaku ayat dalu kaya awan. Ayo Cak. Kenak-kenak. Boleh gak seneng melaku ditabu jula-juli. Aku kira cek kerungu taban jula-juli. Utang-utang itu sawangan ini kaya usak dia utang. Tak hitungannya kena-kena. Sawat, sawat, takon. Takon apa? Dalane kaya kutho niku pundi, Pak? Gak ngono niki wong endi karo kutho? Sampeyan niki takon kutho ta? Nggih. Lah niki nek kepengin ro kutho, niki sampeyan ngulon serut, menggok ngidul seret, menggok ngulon serot. Lah niki kutho. Lah nek ceblok krosak ngoten nggih. Dari takon kutho. Takon ning ngono kaya ana suwan kok benci aku. Sing benci mon aku. Takon iku ndelok tugase. Nek waktu aku gak tugas ngene iki kon takoni kenek wong cek tugas kon takoni. Mbok iki dijawab ngeten mawon, nggih dalan mriko ngilen niku sing lampune padhang niku kutho ngoten. Mbok sing enak ta wae ngomong kali bangsane niku. Iya iki lho ngulo, niki lho lampu padhang kutho. Nggih matur nuwun. Monggo-monggo, Dik. Sampe niku padha wong gendeng. Gak ngereken. Dik nemene dik, dik sampeyan. Tiyang niku tasik ngedung pun ditakoni dik, kula wau ndamel parikan sampe keliru. Soale kula kesa kutho niki enten tujuane, Pak. Nggih, nggih. Kutho diantarane mriku niki kira-kira pinten kilo, Pak? Lho, kira-kira ngenten nek 5 kilo mawon. Lah sak kilo niku pinten? Ningali berase, Dik. Nek sing enak niku 300, sing rodok gak enak niku 250. Sampai niku yo napa sih, Pak? Wong kula niki takon mali ngomong regane beras. Dari takon sak kilone. Sak kilone mono 1000 meter, Dik. Lah niku, lah per metere pinten, Pak? Sing kae nelek 300. Lah sing wol ngene iki sampe 2000 sak meter, Dik. Mboten maksude niku lho, nggih pinten kilo niku lho, Pak, nggo meteran. 3 kilo napa 4 kilo? 3 kiloan, Dik. Oh, nggih ngaten ya, Pak. Iya ya. Takon ning ngono kok benci aku. Sing benci mon aku. Matur nuwun, Mas. Monggo, masyaallah rek wong iki. Ala penggodo iki ono ae. Kasih rewangi iku takon direwangi karo mangkel. Kau ni gak tahu ditapuk wong muruan tangan ya Pak. Kau ni kesana bojo sampean lho Pak. Tuangane pelak-pelak. Gak dipelak mana wong takon ni gue bawa mesisan aja dicecil kayak wong ngerigit ini. Mboten maksudnya kau ni mangke. Tengkutan ni badhe pados niku stasiun. Lho. Stasiun kok dipados sih? Aja ngitung tas stasiun dah. Nggih, omahe sepur niku lho. Oh, dan itu omahe sepur stasiun. Nggih. Niki lho, enten omah gedhong niki sing mujur ngulen duwawa niki. Niki stasiun. Oh, ngoten ta. Nggih. Pokoke kula niki mangke njojo priko. Sampeyan njojo stasiun. Takoni ngono nesuwan kok benci ya. Lho, dibenci pindho. Aku sing benci, Dik. Nggih, matur nuwun, Pak. Monggo, monggo. Aku sing nduwi sapa sing nduwi. Mo mo mo mo mo. Jal ditabung. Ngopo nek wong itu wangane? Ya opo. Saman men moro tangan Pak, wong jareng resmi kok moro tangan. Lah aku iki bojomu ta nek dorong resmi. Mboten maksude kula kene tak tengene stasiun. Kula niki lek usaha napa niku karcis niku terus carane niku ya napa. Lah teng stasiun niku lek nang bolongan persegi cilik niki ya. Nggih. Lah tangan sampean sambil baken belung. Nggih. Kene ngriku sampean kene oleh. Dadi kula niki enten bolongan. Lah kula gogoni. Digogoni padahal ini golek iwak ae. Lah kene bolongan cilik niku wae digogoni terus. Pun digogoni. Lah maksud sampean rogo. Lah nek pun dirogo terus digoleki ngoten nggih. Nek enten grenjel-grenjel. Sampean cocok niku. Lah niku napa, Pak? Beton niku, Dik. Malah kami beton. Sampean pun gucok, men guyon. Sampe kepelecuk kabeh. Mboten kula niki rencanane lunga adoh. Lah, sing niku wau sing gender niku wau. Nggih. Niku karcis. Lah dhuwit sampean keaken ngoten lho. Napa niku famili kula ade kok kakek dhuwit. Lah napa sampean niki juk pernah ponakan ngoten ta? Lah sing loket dhuwit niku lho sinten? Kondektur goblok. Oh, sing enten sing dodol karcis tengene loket niku. Lah, niku kondektur. Dodol karcis. Nggih. Padane ngeten ning ngeten Pak. Kedong, Pak kondektur nggih. Lho, kok aku Pak kondektur ya? Mboten niku mangke lho nek mlebet mriku. Lah, terus kula munggah tengene sepur. Munggah. Nek sing wong iklambi kuning, celana kuning nika napa, Pak? Nika ta? Nggih. Nika polisi nika, Dik. Polisi kereta api. Nggih. Oh, nggih. Lah nek enten sing nika klambi abu-abu, terus nganggo topi nika, sing nggawa cadet nika. Ya kondektur. Lah cadutnya kan gini apa? Kayaknya cadut lambemu. Takonimu ngasuan. Cadut itu ya kan gue jepit karcis itu. Oh jepit karcis ini kan. Nih. Ingatkan Pak, nih takon ini gak sih enak. Jepit karcis dek. Nah, ini ku beda nih kendaraan. Ini ku kalau macam-macam sih Pak. Macam-macam. Nek kereta sepur nih ku. Nek turu sak mono dawane. Nek turu nggih. Niku dereng ndodok, Dik, niku, Dik. Lah nek sepur ndodok niku. Ah, takon kok neko-neko. Lah menene neko-neko napa wong kula niki takon. Ba turu banjengat. Oh, dadi takonno sing jengking. Sepur niku lho kok ono sepur jengking barang. Lah sampean sepur kok ndodok. Lah sepur niku nek pun didodoki. Langkene pun sepur niku berangkat lah kula lunga niku kesah pundi niku nggih. Lho, lah terus sampean kesah kebon binatang. Lah nek pun duwe kebon binatang, sampean ndelok sampean kembaraken putu sampean, Dik. Kalih napa niku? Makoah niku. Ngenyek sampean niku. Batu kebon binatang niku sampean mboten muleh bang nginep, mboten urusan kula niku, Dik. Bae ngenten-enten bolongan cilik digogone malih kan. Oh, mboten. Mboten. Mboten. Niku omahe macan. Iso macan. Lho, lah, lho, ambek Mariam lah apa nok kene? Oh, lah to. Oh, panggilan kan kenal lho. Lho, ya apa aku kit mang lak ngrungokno. Kok niku lek ngekek keterangan wong sing bener ta? Iku mang dodol karcis dari kondektur kok niku malah bingung sing kok kae. Takoni recel ae lho, gak mesti isen aku ngidung ditendekno. Ngidung ditendekno durung. Lho, iki Mariam. Mama Mariam. Mariam gak ono. Mariam, Mariam wis hubungan karo to. Moyo gak krungu. Mariam. Lho, mumu mare iki masih ngene. Umume masih wedok nyeta ngrubuna kebo bareng ri. Iya, ndelok balungane sakmene gedene. Ngrubuna kebo omong ame lho. Enggak maksud iku tau aku sekulaan sapi lho piye. Oh, blantik ta? Blantik kok ngrubun. Wedok-wedok kok blantik, Dik? Lho sing dadi masuk blantike. Lah napa ne? Lah pecutane ngono. Lah pinter mejet are lho. Sembarang dilakoni iki blantik yo. Yo dagang sayur yo. Iya. Dagang besi tua yo gawe gedhek. Macam-macam gedhek. Apa sampean kepengin tak gedhek iki? Kadang-kadang niku nggih nampa pesenan nyitak botol barang teh nggih. Lah niku penggawean niku pokoke yang halal nggih. Dimakan itu enak ngoten karo kula. Pokoke gak pek dinek barange. Pinek. Wah ngomong gak kenal lho. Apa pek pinek barange pinek. Lho, delok omahe krungu kabar omahe jan. Omahe ta? Lho, gak krungu. Didok. Lah napa dek omahe didol dek? Nggih kangge noro kita lho. Hah? Wong wedok senengane torok. Disusun maneh. Lah gene kok susun pira telu ya? Telu. Saiki pitu. Pitu. Kok dukur. Oma lho pegrembong omae. Di beton. Temen di beton saiki sik luru nangka iki. Bare nangka ya. Halo. Wong iki biyen niku keturunan wong ndi sak meneh gedene. Ceritakan tentang omongan cek rusak aku ingin nih mas ya sampe ini kasih ini tiang Jawa ya hmm? Asli ini tiang Jawa lho orang ngerti apa Jerman lho. Oh Jerman luar negeri lho lah nopo lah Jerman jadi kauman nih lho Jerman lho asli ini Pakistan aja nih lho ngomongan nih bapak ini Pakistan. Oh Pakistan luar nih Pakistan gunung. Ya lah kita kumpul dah Pakistan. Pakai setan, pakai setan. Setan. Aku berada londo itu. Tapi bener gede, tapi bawaan lanang. Anu bawaan? Bawaan wedok nuloh. Nek anjane di percaya. Eh, Si, enten arek-arek jare ngumpul arek-arek tetake digoleki omongan mbek Sapahari. Loh, iya ya. Ya, wis ngumpul nang kono. Wis ngumpul. Lah sido kumpul ta enggak saiki? Sido kumpul jare sido kumpul saiki ta enggak? Sido kumpul arek-arek lho. Kumpul ta enggak? Ngono kok sido kumpul. Lah dikumpulno monggone sido endi? Arek nek wis nglumpuk ana kene ku rencanane ana iki awak dhewe kan latihan. Ono jare gawe hiburan. Ono hiburan awak dhewe jange. Lah hiburan opo? Macem-macem ya hiburan tarian ya. Tari utang barang. Tari utang. Kok iso tari utang ya? Anu ya judo. Judo. Karate, karambol, wis macem-macem. Jadi okay. Kayak kesinan Jawa deh. Oh. Tapi sing penting latihan nih ya iki. Kapari kan nono jarak? Anu tuh. Oh. Hello. Kon kon jeluk mu istilah sih lo. Kon jeluk cak ya. Nah, tuh kon buru ya padrun. Iki lo. Apa nih? Sinom ya apa sih nih? Aku genano. Sinom ya macam-macam. Kanggo nenek arek cilik, ojo ake-ake. Nek kakek nu wajutin nemen lo. Percaya, percaya, Mariam percaya. Sebab itu lah biasa itu selalu jamu gendong kan dengan. Iki lo sinom pari apa? Pari apa? Pari limo, lebih limo. Pari joto, pari joto. Ah, pari joto ya PB barang awakmu. Sing ini kalau sing. Lamun benjang yen pak las. Pak las lu kan. Pak. Palastro kok Pak Astro. Kene ya apa sih kene iki sing? Sing renang, sing renang. Lamun denjang yen Pak Astro. Oh iya. Mari menawa yo keliru. Ngene lho. Ya, Bang. Lamun benjang yen Palestina. Sering ngantuk garnan. Kenapa yo Palestina iki? Sinom dicampur garnan. Lah padha karo iki sih. Sopo manis? Koyo siran. Nah, siran lak siran jaranan iki. Kene lho. Sopo manis koyo sitrun. Manis-manisan to ae. Ya wis jane si apa yo? Ya yo si sapa itu. Sapa sing sinjal nah. Lah yo sinjal gak bisi wen. Orang ada nanti jaket cicak. Eh, saya ini kenal noy. Soalnya awak dia yo lebih bakat. Iya. Tapi lebih bakat aja nih. Cuma bakat sing asli induk mandala. Bakat tu kan tu balung bendo. Ngomong kamu. Anu sih nama dia bakat. Wah, ora. Padha karo bahasa Indonesia kok apa sing nguliane katut arek Sidarjo situ. Iya. Namun namun di situ. Iku ana namune. Oh, sing jarare umum namun sumo welo. Sumo telo, sumo belo. Sumo rewo, sumo rewo. Ya posisi nomen jane sing. Ya rumakna ya. Sing bener, sing bener. Sen, iku kok ora senggakane engko ya. Tapi ana. Ting ning ning ting nang ning. Nun. Ting nang. Neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng Prabu Kenyamata ya, ya iki sing ngomong sinden bedek sinden bedek ya. Iya kanca kancane adek bareng. Enggak, aku biyen nang ngene latihane. Sekolah aku lak Kampung Malang kono. Iya, terus. Bareng Jio liwat ya iku mangko ora dadi menak. Lak kenal Pak Armin bareng. Pak Armin. Eh, ya, loh, bisa tak dadi mulai ya? Iya. Arek iki tak himbune dhewe lho. Kono ana swara enak titik kono mesti ngono kok apa. Sapari kuwi gak panjang bulu. Ngono tadi dhewe. Wong bae ndelok brutu apa. Yo, brutu ku brutu gandeng iku apa? Rasa mudoro ah. Aku ngerti. Buangeten kok. Kita gak kira siru wonge, paling siru omae ta. Kau mau pengomai cakai kari luru gendil. Wis payu kok omongan. Payu katut barimin ni. Titi iler. Ini luri soal barimin lu ya. Sing dimaksud kartola iku lan ngene ta. Gua nek kabeh wis padha ngumpul, nek panjenengan wis paham karo gending-gending kebudayaan Jawa asli. Lah iku dikembangno. Oh, iya. Tari nari ae, nari awakmu nyikon njaluk kembang apa? Kembang amben, ya. Oh, gak enak lho. Kembang-kembangan sembarang iso iki. Sing enak iku kembang turu di bumbu pecel ya. Seneng pangananmu tok ae. Oh, gendinge sinom iso. Oh, iya iya. Kinanti, kinanti. Pangkur, pangkur. Ayak Samira. Iya ya. Lah iya. Ladrang. Temenan. Ladrang sekolah nang Jawa Tengah ladrang lodrong loncong loh aku percaya nek sinden iku lubangi hidung lek berdekatan sampe mulut ta iki suarane iki temen kurang enak kok iki lubang hidung sampe lubang mulut iki jarake jauh koyo gajah ngono iku mesti ulem suarane awakmu wis tau. Wis tau dikaploki Jepang. Lah mosok wong wedok ana telaline ya. Tapi tau tanggapan dadi ribut buyaran wuh. Wong metu kaya apa? Buyar wong ngedut nori. Waduh ya apa langkat tancingkir. Lah iku nek kerajinan lu biasa deh iku. Padahal aku gak sengaja. Waduh. Kaya cingkir karo toples tak lebokno. Iki elmune lak kanca sing ditiru. Ya, kaseman. Wah, cuma ditim-timan gak mau tak kuat sih. Soal temi ulang ini. Jadi ini loh, nak tanya ni. Bulan, sabar emang bulan. Singgah no temenan, sing serius apa lu? Jadi kita latihan ini nonggolmu, apa nonggolnya? Omai safari, apa nyewa stadion? Lo, yang penting ini dimanfaat no rekaman, apa itu? Latihan iku nek wis sapi kan iso direkam lah ngono. Rek pandangane stadion iku gedhen rek. Iya, wong ngerti kalau Kartolo Mariam safari latihan. Sing karo, sing karo sakno. Juru kuncine kono wae. Yo enggak, soalnya kan ono anu dhewe-dhewe nanti kan dibentuk pengurus. Oh, nek pengurus e bareng. Ngurusi wong telu tok iki ta. Iya. Ngurus kabeh anggota sapa gak ono. Ini neng ngono ya, aku tak berangkat sih. Aku soalnya wong wedok rumangsa rumong ladeni wong sak menuh kae. Iya. Wong ladeni tukang batu barang. Lah sewu lho ya. Iya. Iki Mariam ki rambuté brentik asli ta rambut iki brentik kakek dicekel. Lho, iki kakek ndi apa tapi napa. Kriting ngawur. Salon ri, rumah sakmu gelem koyo arek-arek kawat diobong ngono. Iya. Di dalam rambut gak gelem gelem. Gak tau iki, lek ono bengkel mesti menggo. Lho deh, mulak gemuk. Ngawur ae. Ya, kami iki kami iki mbak kami tendang. Iku berinti gak merata ta. Berinti iku mburi to. Iku mbo ya apa iki? Ya wis soal berinti iku gak. Soal latihan gampang, kok aku sing siap-siap pokoknya engko persiapan makanan tak idang lo sing. Sing enak-enak lah. Pokoknya aja diantar bungkusan terus ta. Bungkusan iwak yo gak seragam. Tapi eh bapaknya nama itu aja khawatir gak lepas teko iku bang. Oh iya. Bandeng cuma yo wis kuru. Wis aja lali anu yam. Apa? Wis pesen gua ya kamu kenakan aku. Apa seneng amo apa? Ibu BH-mu coplon. Ngawur ae kon sing kok jalo sing ganggal iki kanggo pertahanan. Ya kan iki lagi kok coplo lak morotok. Seneng aku nek nglembre. Tapi masih ini teko mburi delok. Iya iya. Lho lek teko ngarep. Jane teko ngarep ngono. Mburi sampe menarik lho. Kon lho wetone slender kali bogor. Tapi lek teko mburi delok tak koyo slender. Kaya apa? Kebusongker. Mulih dinten arek-arek yo. Ya wis kok liwat to kon ae kok. Lho, liwat ya rono aku kok liwat ya ngubungi kanca wis sitok kali sitok aku. Kok kali sitok. Heeh. Mm-mm. Ya wis tak berangkat aku ya. Iya, iya. Sing ati. Iya, kok sing ati-ati. Lho enggak ngono omonganmu mangko lho. Berangkat ta? Kare jual juli ya? Iya, bener. Kok gue dari latihan kono? Kamu sih kono ya nak renangkan ini. Yo pegel. Yo brek lon sampe nyeret tim lakune. Wes wong gak tau susah. Pas iku uripe seneng terus. Yo seneng kan awake lemu. Lah yo apa ben wong mangan gak entek mesti didedepi. Sing mesti ae iku. Kepethuk kanca mampir-mampir ana wedang gak entek yo gak sampe ngorai wis ridik dhewean lah. Iya. Panjenengan wong kudu ngono. Wis saiki aku tak nami Maria mah. Boleh ta? Iya. Ya aku tak tututi kok. Temen ah? Iya iya. Tak tinggal. Iya. Durung dadi bojo tak belani gak karu-karuan bareng saiki wis dadi bojo bendina geger turu sak turu aku iki singkuri ae biyen nek mangan iki mangan sak mangan dulang-dulangan saiki aku nek mangan mesti dilotek are aku nggo sang gak neputune wae aku iki biyen yo ngono kemanten anyar aku nek turu gak kemulan nek dicokot lamuk diceblek tangane halus. Saiki nek aku turu dijarno ya dicokot lamuk ya diceblek tapi tapuk ambek parut. Iki bodho tanggale mungsuh iki. Wingi yo ngono nyugi kopi yo ngeling-eling wong lanang teko nyambut gawe. Katik ngelak pisan, ndek emuk terus tak kokop dadak tir. Sangat lo balungan bae aku iki. Ya, pengono nek seneni alise tepung. Wis. Tah. Napa? Walah tak golek nduk mburi gak ono ngene kene. Ono ngarep ngene. Mangkane kok arek cilik-cilik mang mlayu nang ngarep kabeh. Apa? Lah apa teman-teman meneng nggawa kaca medongkrong ngene tengah latar. Lho kan gak eret ta? Kan to. Lho wong aku dadi kemiki bedhes ngene. Kok iso lho aku. Kok tak gores kok, Nduk. Berlagak. Rambutnya disemir. Lho ya apa? Teman teman. Kemajuan. Kok iso nyemir mbok ndelok-ndelok? Soalnya meni aku lak kumpulan. Kumpulan apa? Ambek pedes kibas iki yo. Nyemir iku mbok sing rata, delok ta? Kiringan kiwa tengen ireng, sing tengah putih, iya sing ro. Iya. Semire gak rata, bar nek doang nek blekok. Lho ngene ro nek kaya ngene ya mbok benak napa. Wingi ku nek semire entek, nek gak di dhuwit iku cak njaluk dhuwit gitu ku semir. Mesti tak kei. Lapo, cet putih ya omplung ngono lelet-lelet noy. Jare njaluk putih. Aku ana di tengah pasar nyimpang ana CPM liwat karo. Aduh. Padahal jalannya nek sampean iku saiki. Pak, panjenengan kon golek sumbere perkara terang-terangan ae. Nang mulo ta di wong ojo lata. Lapo gawe rambut abang barang iki. Niru iki lho, matrais iki. Kok iso iki lho? Gua ndelok-ndelok rambut abang gak diuntu ae kan rambut abang barang. Oh, waran arek nek ngerani aku lak gak duwe untu sih. Tapi untuku jange tak abang rek iki ya. Rambut abang untune abang. Enak tak pletur kok. Aduh. Ya ngono ta. Lah apa sih kok brayae sawangane? Lih. Aku lak jange melok kumpulan arek-arek iki. Gak ngono celanaku kok iso yo. Nek bokonge kok iso bolong telu iku nek apa iki? Kau nak geting aja geting pakaiannya, Rek. Lah apa sih? Kemejan barang saya kau nyonyoi rokok. Ya apa? Nyonyoi aku sopo. Barang triko kok bong. Lah ya walau alok. Pungasan aku buuh wingi tak gawe. Delon panuku ketok kabeh. Jare njaluk gaya, kok meneng-meneng celana disuweki, pating seluwir. Ayo apa kaya arek nom-nom iku. Ditembel godhong waru iku model apa sih karepe ngono iku? Wingi tak loreng-loreng tak tulisi mosok mangsi ya. Lah apa iku? Wong anges ngono. Mbok model iku sing bener ta rek. Sepatu mbah dah wis tak gendeng delok kon. Apa sepatune? Wong ero nek wong lanang jange lunga, ya ana omah sepatu mbok disemir nek gak diduwek njaluko. Lah apa godhong kates kon kaya anges iku? Rewel. Gak rewel. Semir ireng njaluk putih. Wis tak kan tak e putih ngono lho. Apa iku semir ta? Apa? Lapo tak kapur kok. Iya wong semir larang. Ngomong ngamu kan iku. Lah iya jangan lato lihat ta. Apa sih kok ingat-ingat nang jobo ae? Ya. Sawangane. Lah iku prauto ndelok aku ya. Ngono iku. Prauto jenenge lapo? Lah ngusung watu. Aku lak butuh no material aku. Nyambut cai, kapan? Duh ya, apa kan? Data sih kira aku kirim batu merah ke perang ebu. Perang ebu? Mbok tak kono kan kasih. Waduh, wong aku gak ngerti rek urusan material yuk. Kon tak kandani, si dino rong dino iki wis meneng wae. Kon kudu sabar. Soale engko aku gak iso ngekeki blonjo, kon kudu tenang ae. Tenang ae. Kok iso nah. Iku lho kan kaya blonjo kon tenang lho kon mangan apa? Lah wong perkara mangan kon niku. Ya apa sih? Mosok kan iki gak duwe tangga. Nek ana tangga mangan deloken ae. Terus? Ya apa? Segone wayahe ngeblak kon liwat tolak wis mambu keluke ya. Ngono iki ya apa? Wong lanang ya apa ngono iku? Aku kate metu. Mandi. Ya biasa ae. Cronone berak triko. Ya apa? Ya gawe lungset kabeh iku. Mosok kanu botol arek. Kok iso arek golek botol kaya apa sih? Kayak banyu anget nanti glinding-glinding nang. Kan yo. Sawangane lek iki nek lunga brai. Kanti kacamata. Minyak rambutku sentek. Hah? Minyak rambut. Endi ana minyak rambut? Iku mosok minyak rambut wong iku stand pad iku. Cek kapok. Iki yo keliru. Apa? Lah apa? Mertego iki. Meneh-meneh ku nek gawe jajan nek mari ngesen rek. Omong ngamu kan iku. Bapaknya tak pasangi, tak dadek wadahe minyak rambut cek kapok. Mulane aku tuh. Royo semut tanggan. Ha ya turu krasa gatel dadak semut cilik-cilik. Iya nek nang rambut gak apa apa nang kuping terus hawak-hawak. Lha niku gak nandi iki? Apa jenenge nandi? Ya metu arek-arek. Melok apa? Ya apa? Melok. Mal sepatune wong lanang kon niku. Lha kok ase wong bojone kok? Ya gak apa-apa, tapi kan didelok keadaan wong lanang iki maksudnya bergaul tah nyambut gawe tah ngelencer iku lak delok-delok. Lah iki nandi, Kang? Nah, itu urusan nyambut gawe. Iya. Oleh duit. Lho pasti. Mbo nek ngono. Lho, pokoke ateke tak biru-biru ngono wis tak culno. Gak anjane kon niku nabimu nabi kresek ngene kon. Wong lanang nek kesake ana kresek-kreseke durung ditakoni wong wong lanang guyu kekel. Wingi turu lho sama guyu kekel. Lha apa? Parane niku memang guyu kan lambemu petot. Saiki aku dipetot-petot, biyen kok. Wadah biyen ae nek tak gonceng. Tapi bonceng siji rek ngene. Kemanten anyar mau unggah nek tertek bongkok iku. Sopo arek-arek aku jamane ambek kon. Apa? Hewat nang ndi? Aku menggos-menggos tak kuat-kuatno. Lancar ngono. Lancar. Saiki nang kali bokor bareng saiki mudhun. Wis koklo sampean niku. Ya mborek tambah tua iki lho. Kekuatan aku ki wis mbuh wis. Gampang masuk angin linu barang. Mangkane ta. Nek linu dapat sepiro puyeng, nek puyeng kumat aku gak ketok uang nek aku iki. Ketok apa? Ketok duit puluhan. Sampeyan kuwi aneh-aneh. Makane aja sok ngoyor bengi. Ya nek perlu ngunae lho, awak tambah tua iku tambah gak karu-karuan. Engko nek tak tinggal engko ana dayah waran mes wasik tindak. Mas apa? Ya Mas Pawiro iki lho ngamu. Ya aku rek. Walah jatik ngono ta. Nek ditakoni kancaku lha tindak pundi lah niku mbambung iki cari tertek ngene. Ngomong ngamu. Sampeyan niku kok tak tinggal ya. Wis ya? Iya. Kok gak enak sih. Nandi lah ono jare ono hubungan-hubungan apa? Kok pakaiane apik. Temake tak tutno ae teko doan. Jadi sanggup melok. Nah, lagi tak susul nang omai, wong sing wedok iku kurangi kayak ngono. Ngomong liri-liri titik, jadi aku ingin jomblangi sing ono ukasan tu karak wedok. Nah, yo kok temburuan nemen sing temburuan aku apa ane, wong sing lanang yo kayak Petruk ngono. Karuan lagi ganteng kayak aku. Enak e dinteni ambek ngapa-ngapal no. Ampean kau yo sopoi kon. Loh, kait narik atau oleh muka ruisin kan kebajut panjang kan ini. Lalu apa? Ya apa oleh kak ruisin? Sampak yudjah dadal pecel itu. Tolong nek nganggur kan merikin apa dikwar? Kalau kayaknya ini ngansu. Oleh muka bajut kan masih kuang kak duwe. Oh penggawean ini mbak ya jaga gengsi lah. Kan ini gosok keleler-keleleran, lauk-lauk di tengah jualan. Itu rumah samu embongmu tah ya apa? Eh kan ini mandor embong dah. Iya, pamanku dah. Lho ngene iku tak belani lho kan lho. Ya apa ya? Sudah sampean pun gampang ngomong sing kaya ngoten. Cek kapok. Tolong lu anake wong jogo. Hmm. Anake wong sugih lho, mosok dik warung. Karo. Sugih utang yuk ngono. Kon mung tak gebuk sarung tak iseni watu lho. Kok ngono? Ngawur ae. Ngancam pati iku lho. Aku mah ngati ngapalno. Ampian kaya wong jolo. Ngarepku mah ngono. Wis aku bendino ngapalno. Iya, wis. Bojoku turu tak lirik bareng wis turu aku ngreng-ngreng-ngreng. Iya, Bu. Ampian ngono. Gak ngono. Iya. Mubeng tepi. Nensa mira. Untuk ini samudra. Iya, karepku yang ngono. Karena elek wong ngapalna iku. Cuma ya karena to suarane. Iya. Nek suara kaya dhewe ya kudu diapiki. Jamu sak jamu iku kudu delok, ngono lho. Suare gak kenek mangan goreng-gorengan. Mangan gorengan bareng. Gak oleh. Yo wajan bareng dikek lengo dipangan iku gak oleh. seri tandane. Iku gak larangan lho. Durung ana sepur lempung nek wong mangan mac, apa? Mangan wadan iku mati lho. Lah iya gak oleh. Iki lho sing ora sing enak iki nek jange main utawa swara digerakno ngene ya ditokno. Pengen ngombe pirtus lho. Iku enak ya? Enak. Iya, marino njupuk korek. Di mareng ngono? Sumeten anu kumpon. Masamu iki belajar ngenakne swara ta lampu strongking iki. Iki niate mek wong loro apa kanca akeh. Dinteni pisan. Nduk posi kono. Omeh genuk iku. Sapa? Genuk Kediri lho. Lho. Iku melok yo. Lho, iku bosik lho yo apa. Iku tas ditembelno mari bocor kok bosik. Isin-isine ya lho. Isin-isine apa? Ket lho nek potongane lemu bodine oleh. Lho. Aku terang-terangan gak buka rahasia nih kanca. Rambute mari diketok didol iku lho. Nah, ora kemajuan nek dikriting. Oh iya. Lek bos iku kuat. Omahe susun pira telu. Lah lek pancene binara arek gak sampe setahun entek iku sak tanah-tanah. Apa nih? Kadek mbarep wong lanang lek suarane enak, kadek rupane ganteng. Lepek. Ya apa? Nek ngono aku nggo setengah ngalem ngono. Yo, ngalem yo. Iya. Yo, ngalem. Sik didugang. Dari ini kan niku blok. Blok. Nek delok ngalem lek swara peno enak yo. Lek diwuruki ngomong bareng ku lancar dramane enak. Iya. Aku seneng drama bareng iku. Lho mosok? Lho yo apa tas iki nontok bioskop iki. Rau kena? Apa? Nang India. Nang India? Kebajet lah kan ini lah. Bajet ya weh? Kok iso lah apa di Indonesia iso nang India ini? Loh ya apa rana ini? Iya. Ngetut no papi ini. Papi siapa? Loh, papi Leon. Aduh. Loh, sing lanang Indonesia lah untuk kona? Kona. Untuk kona kecelakaan mati, sing wedok mulir ini, terus ga ya oma ini. Obyeknya lah bengi bena. Loh, Joko bengi bareng. Iya. Ya Mariam itu Joko bengi. Lho pakai nansip iku macam mana? Engkau mari pakai nansip, ngono setengah papat sik repet-repet iku. Iya. Balik umplung wis ya. Nang buan sampah iku. Mumpung bojomu gak ana. Ah iya, nang budal. Kak kira aku nggone temen. Kono kok ngenteni ya. Eh numpak becak. Eh, mak aku ilat nang nerabas kene lho. Iya wis. Ayo, ayo. Wis latihan. Lah kabeh-kabeh wis yogane wis ngumpul kabeh. Persiapan hidangan wis tak siapno. Lah iki apa? Menara mangsane ta? Lho. Sing mrene lho sapa? Arekku kesah. Eh. Wis. Ketolo wis suwe lek teko. Sing lho emang golek awakmu emang. Lho tolo iki lek teko ta durung. Wis, tapi golek awakmu. Lho iki emang golek. Lho ya. Pasak liwat mburi. Arek-arek kucing-kucingan. Ngerti. Liwat mburi. Ngerti omae rondo rek gemainan. Tapi rondo-rondo teles keneh sih. Teles apa? Iya winginane tiba. Teles iki gak teles blas. Umumnya sing ngene keneh. Lho temen winginane nyelatu. Nyelatu tukang parkir. Iya. Lho ya apa? Lah ana pekarane lho. Lho iki lak ana mburine montor ah. Tetep montor wae maju kok mundur. Kegiles iki. Sempolan nek kegiles. Sepatu anyar gak tak gawe sikilku mari kegiles sepur. Anu. Iki tak siapno kabeh iki mangko panganan wis apa. Wis disiapno? Heeh. Ya kari diistirahatno, lek disiapno tok ya gak istirahat pegel arek-arek iki. Wong-wong sembarang durung dimulai wis istirahat. Iya apa iki? Tapi dulu jaminan ini, latihan ini bisa gila, jaminan ini. Jaminan komplit. Iya. Ini memang tak cukup ada piting, tapi tak dulu piting ini memang kena tekanan batin lagi. Kuru-kuru. Piting. Kuru. iki ngene carane wong manusa kok aja kentek nakal. Ya apa? Ditanting agake guru mbok disuntikno. Ngomong-ngomong kepeting gak disuntikno. Janane arek iki ya, arek saiki arek iki kan. Iya. Iki masih gano iwak anu iwak lele iwak bader. Pokok bader iki doyan. Masih gano bader, lanu jago. Gano jago, kodok, celeng, ulo, kelabang ya. Tadi bojong ya. Terus gak perlu kepanganan apa? Ini jadi dadu puter jane. Ojo. Sangat gopo aku. Ojo soal perjudian aja. Soalnya wis dilarang pemerintah. Gak usum. Gak usum dadi jamane. Guyon-guyon. Ya lah buntut barang wis aja dibuntuti. Wis gak buntuti saiki. Ya ya ya. Tenian. Iya ngomong-ngomong di mana? Makin pun menungso. Lo gak tau kepecok untung pernah kok tambah kuning. Serani kapa. Ngomong-ngomu masuk kuning. Ngomari diwenter kok. Ini tabuan di sih. Kamelan di. Ini lah, saya ujok. Ujok siapa? Ini mau tabuan nih. Enggak, ini gamelan gini kok. Oh iya. Ini kira-kira piro ini? Saiki tapi. Sindi. Ya iki lho. Ini doleceran ini. Saron bojo iki organi. Halo. Iku tadi sih. Kon iki niat latihan ta dadi wong rombeng kok. Lho gak ngono, lek pancene kuat niku ya. Dituku dhewe ya. Sindi. Yo. Kanggo persatuan ya. Mbok kasih nek wis kasih gedhe. Pasti wis gedung. Pokoke dicete. Lho enggak kasih, sak biyen nek SD ya, saiki wis ana SMP kasih. Saiki jek kena loro beri-beri ya. Pak kasih anake wak garimun iki. Iki sering paloke gak ana ya. Anu minir. Sopo? Gamelan nek mesti pelok selendro. Iya, iki ana minire barang. Pelok. Paloke gak ana. No no no no no no no. Ana ya iki. Gak ana. Yang bisa selendro-selendroan aja. Selendro aja wis. Iya. Soale pelok ku gampang menyusul kena ya. Kempule piro? Kembule biyane biyane ku songo terus kari piro kari pitu kalah dadu apa ngomong-ngomong ya pantes lo wah songo songo gongi siji gongi kendu gongi kiruban kendu wong gak tau dipir kan bundane iki lho nek gambange gak patek ulem soalnya tak mari tak delok tak jempok dadak kayu kates. Nek gong iki sik iso kena diatur, tapi ana gong sing iso mesuh bareng. Masa? Lho iya, nek gong iki cukup nek guru. Oh, iya. Nek gong iki gong bombong. Iya. Iku delet-deleti. Balsem. Kadang disebul iku gak iso muni. Disebul iso muni jangkrik jare. Ya bener wangin ya ngomong ini gak ada tabuhnya pokoknya si nabuh gondol ini bisa iya kok dibentuk sana ya tangan kanggo kempul iya si gondolnya kanggo gol ini sampahan kok kung iya iya jadi bengi tanggapan itu wis ujungnya kumat iya wak isi ngomong apa isi penting ini anu loh ini pangkur-pangkur bisa bener? Bisa tapi biasanya senengannya blendrong ini lak tadi buto iya buto, nganggo cangkem sikil tak angkat, sing kendang guyon karo penonton akhirnya aku kemana gak bisa muni tanding, gak bisa ngono iya nang dheweke ndelok penonton terus. Iya kan ndelok pemain kan ndelok aku kiprah iya lah jenenge aku ketutupan cangkeme buta iya yo gak iso aku ngomong iya. Bangun tak entrek nongen eh kan ganggu lho nek wis penuh sinome ku iso ki nanti iso terus celuntan iso pangkur iso yo mben tanggal 9 iki ayo melok aku yo iya nyunat lho wong iku tembangan kanggo nyunat kanggo nyunatno nyunatno oh nyunatno ditangkap wong nyunat ngono iya tapi kuwi ora kena ge nyunat kok iya apa sih gendengane pangkur ya disunat pangkur nyuruh ae apa kuat nyuruh nyuruh nek ndelok ae nek segone ku. Nyuruh apa nyuruh? Gak nyuruh aku sing kencengi lho. Ya yes, pokoke sak unune-unine lho. Telu-telu ning ndi telune? Sing telu dhewe telu sekali pari papat ngono. Telu. Oh iya iya. Angkatan niku ngono. Ya. Saiki pangkur lomba sih piye? Kang Slamet Darum. Hah? Ya, semula ya. Iya, ya, semula. Pak Balung Bendo. Balung Bendo. Balung Bendo Mayerso lah. Nah, apa Pak Balung Sari? Ya, Balung Sari lah. Balung Sari. Lunas. Balung Balung Lunas lho. Balung Nongko, Balung Nongko. Balung Nongko ya. Oh, Bapak. Balung. Oh ya. Alah Bapak Balung Nongko. Siap maning katone mata. Kendangannya sampe ngedebok kapan. Iya. Rujak. Kakan rujak. Weteng senet. Rujak cengur. Rujak ewang kampung Bungur. Iya. Oleh penuh ngempaknya kurang serat, tadi kendangnya boleh kaya kaya-kaya yang digeret sapi. Karena saya kalau ngempaknya tak kuat-kuatnya, tapi ini singkono gak tegen. Maksudnya itu gak tegen suaranya. Lah iya kan, iya iya. Terserah soal gak tegen itu terserah. Iya. Jangan ini lho. Sinom, ini apa? Oh, anu, pangkul. Sendisi mang sinom ya. Suara sing larang tegani, jangan ini gitu golek. Gitu golek, oh, sopoh yang gak golek. Oh iya. Iya, temen. Ini. Itu aku lak main juga. Main? Tanggung nyindeni Persibaya karo. Musuh Jerman. Wis, saiki penuh gending-gending jelas iso ya. Sinom iso, kinandi iso, gending wetan iso. Saya kari ngomongi, sing penting masa ati iso nembang tok gak iso ngomong lah gak enak. Oh ngono ta. Saiki latihan drama ae, iya. Yo wis kari latihan drama, jadi awakmu iso merayu aku gelem gak awakmu, Pak? Gelem. Coba coba, ya apa? Pak sih ngomongi. Kinciran apa man? Mengapa aku selalu diambang-ambingkan oleh kaum laki-laki? Jadi ndak ada artinya saya sebagai kaum betina. Kok selalu mereka itu kok menodai saya sampai begini perut saya ini. Inilah artinya korban pergaulan bebas. Mas, jangan aku dibebaskan. Dek. Ya, Mas. Ya, Mas. Berat. Ada Mas. Apa maksudmu kau datang sini? Kenapa kau menangis-nangis di tengah jalan? Kau harus tahu. Aku sampai terjadi begini, Mas. Selesaikan ini. Siapa yang menanggung jawab ini? Sudah gampang. Lain hari tetap aku yang menanggung jawab. Sik, sik. Napa? Yo ngene iki tak ajare nyambut jae iki. Apa bolane? Yo. Mbok delok-delok seneng wong wedok lak nglarang nek luwih ayu teko aku. Lah karepmu kata apa? Gua aku lek ditindang ini. Hehe, macam-macam omong kamu. Ya iki sarange, ya iki sarange. Ya iki ta. Lur. Lur safari. Iki lur. Iya tak jare ini menjen. Lur, lah apa ini? Iki waduh safari rek. Ayo terusno. Terusno terusno apane? Kak isin. Kak isin apane awakmu? Kok iso ngepek bojone wong. Mentang-mentang kaya ayu-ayu dhewe. Bojone sak gunung anakan. Sak gunung lak bojone. Masih sak gunung wae yo manak padha. Gunung anakan. Lah nek gunung duwe anak-anak apa? Gunung apa? Ya anak putuk. Ngomong. Kak iso ngono ora ya tane gak ngepek bojone wong. Alah wong awakmu sing bajak bojoku kok. Ya aku sing bojone asli. Sopo bojone? Ya iki bojoku. Iki apa war? Lho, njen wong lho iki. Lho ya gak iso ngaku kadung mendalem kok. War, cin gak ulun terus. Campur oleh ikan. Ya apa? Gunung. Pegatan aku. Ah, pegatan bojomu. Pegatan, ayo. Iya, nah nek kon tak pegat terus kon serik bojoku ngono. Bojoku lak ngono. Oh, ngomongmu. Iki buyar dramae buyar. Gak iso buyar iki kadung. Buyar sana. Kadung menjiwai kok omonganmu. Lho omonganmu. Jok ah, kon niku iki mak apa lho wong latihan drama. Iki apa lho? Prasamu temen ae. Sopo kon iki panggling ta? Kok iso lali lho. Iki ngono ning Mariam. Karepe mbina arek-arek gawe hiburan, latihan. Latihan drama. Ngono bojone gak dikandani lek latihan rene. Ditinggal ae, boleh dicatu. Kok tilap ngono lho. Iki latihane sih. Kon ngurusi biari. Iya lah, ini aku gak ngerti lah, jadinya safari ini ada apa-apa lah, aku lah bingung tau aku jadi bojone. Gabung ini tadi si jawabmu. Kok itu aku dicampur itu loh. Nggak boleh anggota jauh-jauh. Loh, anak-anak aku gak bojone menawar ini biar ya. Iya. Katanya cemburu lah bener. Iya. Bapakku biar yang tau kecele ya. Nang siapa? Maria. Tau safari iso-iso. Iya, jadi aku emang kanggo anu ya kanggo titis-titisan gua mau. Jadi kan apa-apa ta iki? Enggak. Iki sing penting. Ayo sing rukun ya lek pancen iki diterusno lihat dina latihan sing tepat. Iya, iya. Ayo saiki mangan-mangan sik.